Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Kita masih di Ad-Darsul Ashir, masih di pelajaran yang ke-10. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-10. Nah, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah membacakan tamrin yang pertama. Ya, kita sudah bacakan latihan yang pertama. Nah, pada hari ini biiznillah kita akan masuk ke tamrin yang kedua. Ya, yang punya kitab bisa lihat di halaman 57. Ya, di halaman 57. Do'fil faragi fima yali ad-damira ha au ha hu au ha. Naam. Do'fil faragi fima yali ad-damir hu au ha. Letakkan pada kolom yang kosong di bawah ini, letakkan domir hu atau domir ha. Ya, jadi di sini kita disuruh untuk menyesuaikan. Ya, kira-kira untuk kalimat yang ada, ya, itu cocoknya di kolom yang kosong kita masukkan domir yang mana? Domir hu ka atau domir ha? Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin bahwasanya, ya, domir hu atau domir ha di sini ini merupakan domir apa? Domir goib. Domir goib yang muttasil. Ya, domir goib yang muttasil. Ya. Domir goib yang muttasil. Domir ada dua, ada munfasil, ada muttasil. Ya, ada yang bersambung, ada yang terpisah. Kalau yang bersambung namanya muttasil, kalau yang terpisah namanya munfasil. Ya. Nah, domir yang munfasil, domir yang munfasil, kita sudah dapat domir yang goib yaitu huwa menjadi ha. Ada alif setelahnya. Jelas ya? Jadi huwa dan hiya untuk yang munfasil, hu dan ha untuk yang muttasilnya. Nah, nah di sini kita disuruh untuk mengisi kolom yang kosong, ya, mengisi tersebut kira-kira yang cocoknya hu atau ha. Ya, kita masukkan hu atau ha di sini. Jelas ya? Naam. Nomor 1. Naam, coba dibaca. Hadhil baitu talibatun. Ismuha Zainab. Perhatikan. Dibaca, diperhatikan dulu. Titiknya dilihat. Hadhil banatu bintu. Naam. Hadhil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Naam. Hadihil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Ya, hadihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Ah, di sini kita masukkan apa? Domir ha. Ya, ha alifnya. Bukan hu. Ya, bukan hu. Kenapa? Karena di sini yang diinginkan domir mu'a muannas, kata yang muannas, maka kita menggunakan ha. Apa artinya? Saudara perempuan ini, pelajar ini namanya Zainab. Anak perempuan ini adalah pelajar. Anak perempuan ini adalah pelajar. Ismuha Zainabu. Namanya adalah Zainab. Ya, ha. Ini kan kembalinya ke al-bint. Hadhil bint kan? Kembalinya ke anak perempuan. Ya, ketika kembali ke anak perempuan, otomatis yang diinginkan muannats. Ya, yang diinginkan muannats, maka kita menggunakan dhamir ha, bukan dhamir hu. Jelas ya? Berikutnya nomor 2. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Nah, di sini kita menggunakan dhamir hu. Ya, menggunakan dhamir hu, bukan dhamir ha. Kenapa? Karena yang diganti itu kata yang mudzakkar. Ya, ini Muhammad. Ya, maka kita ketika menggantikan dengan dhamir, di sini menggunakan dhamir hu. Setara dengan huwa. Ya, setara dengan huwa. Karena di sini bersambung dengan kata ibn, maka kita memakai dhamir mutasil, maka huwanya dijadikan hu. Ya, Muhammadun tabibun wa bunuhu muhandisun. Apa artinya? Muhammad adalah dokter dan anaknya adalah insinyur. Muhammad adalah dokter, anak laki-lakinya adalah insinyur. Ya, Muhammad adalah dokter dan anak laki-lakinya adalah insinyur. Ya. Jadi di sini karena yang diganti Muhammad, maka kita menggunakan dhamir yang mudzakkar yang muttasil. Ya. Berikutnya nomor 3, ats-tsalits. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Abdullahi. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Ya. Apa maknanya? Pemuda ini pedagang besar, pedagang yang besar. Nama dia adalah Abdullahi. Lelaki ini adalah pedagang yang besar, namanya adalah Abdullah. Ya, lelaki ini adalah pedagang yang besar, namanya Abdullah. Ya, di sini pakai dhamir hu. Kenapa? Karena yang diganti adalah ar-rajul. Ar-rajul ini muzakkar, maka kita menggantikan dengan dhamir yang muzakkar yang muttasil karena bersambung dengan kata ismu. Ya, ismuhu. Nah, itu kan bersambung, maka kita menggunakan hu. Bukan ismuha. Contoh kalau kita katakan hadzal rajulu tajirun kabirun ismuha Abdullah. Ini salah atau benar? Salah. Salah. Ya, salah. Karena ketika kita menggunakan dhamir ha, maka otomatis kembalinya dhamir itu kepada kata yang muannats. Sedangkan kata yang sebelumnya ini yang diinginkan kata yang muzakkar. Hadzal rajul ini merupakan kata yang muzakkar. Ketika kita menggantikan dengan dhamir yang muannats, maka kita telah keliru. Ya. Jadi pakai dhamir hu, ya, dhamir muzakkar, bukan dhamir yang muannats, ya. Pakai dhamir yang muzakkar, bukan dhamir yang muannats. Rabi' yang keempat. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Naam. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Ya, apa artinya? Aminah di dalam ruangan dan ibunya di dapur. Naam. Aminah di dalam kamar dan ibunya di dalam dapur. Ya, Aminah di dalam kamar dan ibunya di dalam dapur. Ibunya siapa? Ibunya Aminah. Jadi domirnya itu kembalinya ke Aminah. Ya. Naam. Yang berikutnya nomor 5. Aisyatu tabibatu wa ukhtuha mumarridatu. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Ya, apa artinya? Aisyah adalah dokter perempuan, dokter, dan saudaranya adalah perawat. Naam, Aisyah adalah dokter dan saudarinya adalah perawat. Ya, Aisyah adalah dokter dan saudarinya adalah perawat. Siapa saudari Aisyah? Ya, maka karena kembalinya ke Aisyah, kita menggunakan domir ha, karena Aisyah ini merupakan kata yang muannats. Ya. Naam. Berikutnya yang terakhir as-sadis, yang ke-6. Kharaja Muhammadun minal fasli. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu Jamaika. Naam. Ahsant. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya. Naam. Apa artinya? Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar bersamanya. Ya kan? Dan keluar bersamanya Jamilun. Jamilun indah. Zamil, teman. Jamil, ya. Teman, ya. Temannya. Iya, temannya. Muhammad telah keluar dari kelas dan telah keluar bersamanya temannya. Ya, Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar bersamanya temannya. Ya. Naam. Ya, di sini pakai zamiluhu. Ya, zamiluhu. Ya, karena ke Muhammad. Ya. Naam. Selesai dari tamrin yang ke 2. Ya, selesai dari tamrin yang kedua. Sekarang kita ke tamrin yang ketiga. Tamrin as-salis. Tamrin latihan yang ketiga. Apa latihannya di sini? Hati khamsata as'ilatin. Ya, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Datangkan 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh berikut. Datangkan 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh berikut. Jadi di sini kan ada satu contoh. Satu contoh di sini ada soalnya, ada jawabannya. Ya, ada soalnya, ada jawabannya. Kita disuruh untuk membuat soal dengan jawaban semisal yang ada pada contoh yang disebutkan. Ya. Jadi kita bawakan soal, begitu pula kita bawakan jawaban seperti yang ada pada contoh. Cuman kita ganti kata apa namanya katanya di sini ya. Kata kolam. Nah ini kita ganti. Adapun yang lainnya tidak usah diganti. Nah, contohnya di sini. A'indaka qalamun. A'indaka qalamun. Naam, indi qalamun. Ya, naam, indi qalamun. A'indaka qalamun. Naam, indi qalamun. Ya. Apakah engkau memiliki pulpen? Apakah ya, engkau memiliki pulpen? Ketika jawabannya iya, jawabannya iya, saya memiliki pulpen, maka bahasa Arabnya seperti ini. Naam, indi qalamun. Naam, indi qalamun. Iya, aku memiliki pena. Ya, iya aku memiliki pena. Nah, di sini ada juga a'indaka kaf. Ini merupakan domir apa? Domir mutasil yang mukhatab. Ya, domir mutasil yang mukhatab. Setara dengan anta. Jadi seperti kita katakan inda anta qalamun. A'inda anta qalamun. Kenapa kita enggak bisa katakan a'inda anta qalamun? Karena anta itu merupakan domir munfasil. Ya, dia berpisah dengan kata yang lainnya. Ketika sudah bersambung dengan inda di sini, ini kan sudah bersambung dengan inda domirnya, maka domirnya berubah menjadi domir mutasil. Indaka, indaka. Ya. Begitu pula kata indi. Indi itu seperti indi ana. Indi a ana. Ya, karena ana itu merupakan domir munfasil, domir yang berpisah dengan kata yang lainnya, maka tidak bisa kita menggunakan ana. Tetapi kita menggunakan domir yang mutasil. Maka jadilah indi. Ya, indi. Ya, indaka qalamun. Apakah engkau memiliki pulpen? Naam, indi qalamun. Iya, aku memiliki pulpen. Nah, sekarang tugas antum. Antum ubah ya, apa namanya, kata qalamnya. Ganti dengan kata yang lain. Bawakan 5 contoh. Soal dengan jawabannya sama. Bentuk soal dan bentuk jawabannya itu sama, cuman kata yang kolamnya diganti. Coba. A'indaka kitabun. Ya, a'indaka kitabun. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu kata yang kata tersebut tidak berakal, maka pakai inda di sini ya. A'indaka kitabun. Jawabnya? Naam, indi kitabun. Naam, indi kitabun. Apakah engkau memiliki buku? Iya, aku memiliki buku. Ya, apakah di sisimu ada buku? Iya, di sisiku ada buku. Nah, berikutnya. A'indaka kursiyun? A'indaka kursiyun? A'indaka kursiyun? Jawabannya? Naam, indi kursiyun. Naam, indi kursiyun. Naam, indi kursiyun. Apa artinya? Apakah kamu memiliki kursi? Ya, apakah kamu memiliki kursi? Iya, saya memiliki kursi. Iya, saya memiliki kursi. Berikutnya. Labas. A'indaka baitun? A'indaka baitun? Naam, indi baitun. Naam, indi baitun. A'indaka baitun? Naam, indi baitun. Ya. Apa artinya? Apakah engkau memiliki rumah? Iya, saya memiliki rumah. Iya, saya memiliki rumah. Ada berapa? Tiga. Dua lagi. A'indaka akhun? Ah, itu kan akhun untuk berakal. Ini kan tidak berakal ya. Banyak. a'indaka daftarun a'indaka daftarun a'indaka daftarun na'am ya na'am indi daftarun ya sudah banyak perbendaharaan kata yang kita lewati ya nah apakah engkau memiliki buku tulis? Iya, aku memiliki buku tu. Buku tulis satu lagi. A'indaka sayyaratun? A'indaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Naam, indi sayyaratun. Apakah engkau memiliki mobil? Iya, aku memiliki mobil. Kalau ke perempuan dia tanya, A'indaki. Kalau ke perempuan otomatis domirnya kan berubah ke domir mu'annas ya. Ya jadi kalau perempuan yang ditanya ini a'indaka, ini untuk domir yang untuk ya ketika yang kita tanyakan ini ya seseorang laki-laki. Ketika kita tanyakan laki-laki mudzakkar maka kita pakai a'indaka karena ka ini setara dengan anta. Tetapi kalau kita yang ditanyakan ini perempuan maka kita menggunakan ki. A'indaki qalamun. A'indaki qalamun. Ya pakai ki setara dengan anti. Kamu perempuan. Jawabannya sama. Perempuan laki-laki pakai na'am indi qalamun. Baik laki-laki pakai na'am indi qalamun. Begitu pula perempuan pakai na'am indi qalamun. Ya, berikutnya tamrin arabi' hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Datangkan 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh berikut. Jadi bentuknya sama seperti bentuk soal dan jawab yang apa namanya? Hampir sama seperti yang di atas, cuman di sini jawabannya la. Jawabannya di sini apa namanya menafikan ya kalau yang tadi isbat mengiyakan kalau ini menafikan. Nah adapun bentuk pertanyaannya sama ya jawabannya yang berbeda. Nah a'indaka saburatun a'indaka saburatun a'indaka saburatun jawabannya la ma'indi saburatun. Ya la ma'indi sabur. Jadi di sini pakai jawabannya karena nafi maka pakai la dulu. La tidak ma'indi saburatun. Aku tidak memiliki saburah. Penghapus ya. Nah, berikutnya a'indaka daftarun? A'indaka daftarun? La ma'indi daftarun. Ya la ma'indi daftarun. Jadi tinggal katanya ubah. Katanya aja yang kita ubah. Bentuk pertanyaan dan bentuk jawabannya seperti ini. Ya, kalau kita ingin menanyakan suatu kata yang tidak berakal, maka kita bisa menggunakan konteks pertanyaan dan konteks jawaban seperti yang disebutkan di sini. Berikutnya A'indaka baitun? La ma'indi baitun. Ya. Apakah engkau memiliki rumah? Tidak, saya tidak memiliki rumah. Ya. Berikutnya. A'indaka sarirun? La ma'indi sarirun. Apa artinya? Apakah kamu memiliki kasur? Ha? Tidak, saya tidak memiliki kasur. Berikutnya. A'indaka sayyaratun? La ma'indi sayyaratun. Ya, apakah engkau memiliki mobil? Tidak, saya tidak memiliki mobil. Jadi, sekali lagi kalau bentuk pertanyaannya itu sama. Pakai indak, a'indaka. Cuman untuk muannas ya mu'annas atau mudhakarnya, ketika yang kita tanyakan ini laki-laki ataukah perempuan, tentu ini berbeda. Ketika yang kita tanyakan ini laki-laki, maka kita pakai domir ka, a'indaka. Tetapi ketika yang kita tanyakan ini perempuan, seorang wanita, maka kita menggunakan ki, a'inda, a'indaki qalamun, ya a'indaki qalamun, a'indaki sayyaratun, ya a'indaki jawalatun, ya a'indaki kitabun, ya tinggal diganti domirnya saja ketika yang kita tanyakan perempuan. Jawabannya, jawabannya isbat benar, maka kita menggunakan na'am. Na'am indi qalamun, na'am indi daftarun, na'am indi kitabun, ya na'am indi jawalatun, na'am indi sayyaratun, na'am indi haqibatun. Nah, ini ketika jawabannya isbat. Tapi kalau jawabannya nafi, ya maka pakai dulu la ma'indi qalamun, baru kita sebutkan aku tidak memiliki pena. Aku tidak memiliki pena. Jadi konteksnya seperti ini, soal dan jawabnya. Ya. Cuman katanya aja yang kita ubah. Ya, kalau yang ditanyakan itu pena, berarti pakai kata pena. Kalau yang ditanyakan itu pulpen, berarti ke buku, pakai, maka pakai kata buku kitab. Kalau yang ditanyakan itu tas, maka pakai kata tas hakibah. Jawabannya perempuan laki-laki sama. Baik laki-laki atau perempuan, jika jawabannya benar, maka pakai na'am, indi. Tetapi kalau perempuan, apa namanya, kalau jawabannya salah, maka la ma'indi. Baik perempuan atau laki-laki, jawabnya seperti ini. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda cuma konteks pertanyaan pada domirnya yang diubah. Jelas ya? Na'am. Di sini ada rumah, baitun, baiti, baituka, baituhu, baituha. Ya. Ada kata baitun. Baitun. Kata baitun di sini kita bisa sandarkan, ya bukan saja baitun ya, kata-kata yang lain juga. Ya. Buku, motor, mobil. Ya, kalau kita ingin menyandarkan kata-kata tersebut, bisa kita menggunakan domir. Ya, di sini ada 4 domir. Domir ana, domir anta, domir huwa dengan domir hiya. Domir ana, domir anta, domir huwa dengan domir hiya. Ana, anta, huwa, hiya. Jadi ada 4. Kata baitun bisa kita sandarkan kepada 4 kata ini. 4 domir ini. Ana, anta, huwa, hiya. Ketika kita menyandarkan kata baitun kepada domir-domir ini, otomatis apa? Otomatis domirnya, ya ingat, domir ini merupakan domir apa? Munfasil. Yang disebutkan kemarin. Domir munfasil. Ya, domir munfasil, domir yang terpisah. Ana, anta, huwa, hiya. Ini semuanya domir munfasil, domir yang terpisah. Ketika kita gandengkan dengan kata baitun, kita sambungkan domir-domir ini baitun, otomatis domirnya yang tadinya munfasil berubah statusnya menjadi domir yang mutasil. Kenapa? Karena sudah bersambung dengan kata baitun. Yang tadinya statusnya munfasil terpisah, berdiri sendiri, ketika bersambung dengan kata maka otomatis domirnya menjadi domir mutasil. Ya, domir yang bersambung dengan kata yang lain. Maka ya jadilah baitun kita sandarkan kepada domir ana menjadi baiti. Menjadi baik baiti. Anta ketika disandarkan kepada baitun, disandarkan kepada domir anta menjadi baituka. Baituka. Kata baitun disandarkan kepada domir huwa menjadi baituhu. Kemudian ketika disandarkan kepada domir hiya menjadi baituha. Ya, maka jadi baiti, baituhu, baituha. Domirnya menjadi domir mutasil. Ya. Mutasil. Maknanya sama. Rumah saya, rumah kamu, rumah dia, laki-laki, rumah dia, perempuan. Cuma yang sudah berbeda. Kenapa? Karena sudah menjadi domir yang mutasil. Tidak lagi menjadi domir yang munfasil. Ya, dari sisi makna tetap tetap sama. Naam. Ya. Selesai dari tamrin yang keempat. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Untuk tamrin yang kelima kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.